Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Ila yaumiddin wa ba'd. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan marilah kita meminta ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Dan sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita harus terus bersyukur atas kenikmatan demi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang tidak mungkin kita bisa hitung dan kita kalkulasikan, dan pasti kita gak bisa hitung dan gak mungkin bisa kita kalkulasikan, karena Allah yang menegaskan hal itu. Wa in ta'udhu ni'matullahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Allah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Nikmat waktu, nikmat nyawa, nikmat Ramadan, dan nikmat taufik sehingga bisa beribadah di bulan yang indah dan mulia ini. Dan PR kita adalah mensyukurinya dengan segala kebodohan dan segala keterbatasan kita. Dan semoga Allah senantiasa menolong dan memberikan taufik. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Riyadhus Shalihin, dalam bab keutamaan orang-orang lemah, orang-orang fakir. Dan kita sudah bahas di pertemuan yang lalu tentang lagi-lagi tentang penduduk atau orang yang akan dimasukkan ke dalam surga dan orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Dan lagi-lagi mayoritas orang yang masuk surga adalah orang-orang miskin. Orang-orang miskin bukan karena pilih kasih, tapi karena kefakiran hati kepada Allah itu lebih mudah digapai oleh orang-orang yang miskin. Sebagaimana jika ada orang kaya merasa fakir di hadapan Allah sehingga dia tunduk, sehingga dia patuh, sehingga dia nurut, dan dia meyakini inna lillahi, bahwa semuanya ini tuh milik Allah, bukan milik dia, dan dia tidak tertipu dengan hartanya, maka dia pun masuk surga, bahkan bisa jadi di atas orang yang miskin harta. Sebagaimana itu yang dengan mudah kita saksikan ketika kita membaca sirahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, dan para nama-nama besar yang memiliki harta atau kekuasaan selama atau pada saat mereka hidup di dunia. Maka yang harus ditanamkan adalah sekali lagi al-faqru ilallahi azza wa jal. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir yang sudah kita angkat, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, wahai manusia kalian itu miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalian butuh sama Allah Subhanahu wa taala dan kalian enggak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap pihak yang bisa meresapi hal ini dan bisa menanamkan dan bisa mengejawantahkan dalam kehidupannya. Karena pada hakikatnya mau orang kaya atau mau orang miskin sebenarnya enggak ada bedanya, hadirin. Karena harta itu tuh milik Allah. Harta itu titipan. Harta itu titipan. Ketika ada orang enggak punya aset, enggak punya uang, enggak punya rekening, enggak punya saldo, enggak punya cash, enggak punya emas, enggak punya logam mulia, lalu dia menjalani hari ini dengan normal-normal aja. Dengan yang kedua, sama-sama enggak punya aset, enggak punya properti, enggak punya uang, enggak punya logam mulia, enggak punya cash, enggak punya tabungan, sama. Tapi hari ini dia dititipin uang 50 miliar. Dititipin doang. Satu enggak dititipin, yang satu dititipin. Kira-kira sebenarnya status mereka berdua sama atau beda sih? Sama aja. Enggak ada bedanya gitu loh. Cuma yang satu dititipin doang. Tapi apakah dia jadi orang kaya karena dititipin uang? Enggak juga. Ya, harta kan titipan, hadirin. Ya sebenarnya enggak ada bedanya. Jadi bukan itu parameternya. Makanya kan hadirin Allah muliakan, kenapa orang miskin masuk surga lebih cepat dibanding orang kaya, atau orang kaya masuk surga lebih lambat dari orang miskin, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tirmidzi, yadkhulu fuqara'ul mu'minin al-jannata qabla aghniyaihim bi 500 am. Orang fakir yang beriman masuk surga lebih cepat 500 tahun sebelum orang kaya dari orang-orang beriman. Hadirin Allah muliakan. Apakah orang miskin ketika masuk surga lebih cepat 500 tahun? 500 tahun lah hadirin. Kita aja kalau ngantri mau masuk pesawat, ketika boarding ngelihat penumpang kelas bisnis, enak banget nih orang. Udah, perbedaannya berapa tahun sih tuh? Sampai di pesawatnya berapa tahun? Kan cuman 1-2 atau mungkin 5 menit dia duduk. Berangkatnya juga barengan lagi. Emang dia bisa berangkat duluan gitu? Sampai ketemu ya di Jeddah gitu loh. Karena dia pakai bisnis. Enggak, kan berangkatnya barengan juga. Cuma lebih cepat duduk aja. Paling 5 menit, 7 menit. Itu aja kita udah mikir enak banget ya jadi orang kayak gitu. Ini 500 tahun. Tapi pertanyaannya, apakah mereka masuk surga 500 tahun lebih cepat daripada orang kaya? Menunjukkan kedudukan mereka lebih tinggi? Tidak. Kata para ulama seperti Al-Imam Al-Qayyim, la yalzam min sabqihim lahum fid dukhul irtifa'u manazilihim 'alaihim. Bukan sebuah kelaziman, bukan sebuah keharusan ketika mereka lebih cepat masuk surga, mereka lebih tinggi kedudukannya dibanding orang-orang kaya, enggak. Cuman kenapa, Kak? Cuman kenapa lebih lambat orang kaya? Ya hisabnya lebih banyak, kan titipannya lebih banyak. Titipannya lebih banyak. Titipannya lebih banyak. Itu aja. Ada dua orang sama-sama umroh. Yang satu dititipin sama teman-temannya. Yang satu gak dititipin. Dan semua teman-teman yang nitip itu, ada macam-macam nitip. Ada nitip korma lah, ada nitip parfum Arab, ada yang nitip abaya, ada yang nitip emas, ada yang nitip albaik gitu ya, ada yang titip makmul, pokoknya semua titip gitu. Satu gak dititipin, sama-sama keluar nih di airport. Nah yang satu yang dititipin itu, teman-teman yang nitip udah nunggu semua tuh, menyambut. Bukan nyambut dia, nyambut titipannya sebenarnya. Jadi dia gak disambut juga, cuman karena dia bawa barang mereka, mereka sambut. Kira-kira bisa langsung pulang ke mobil atau ke taksi siapa? Yang gak bawa titipan atau yang bawa titipan banyak? Yang gak bawa titipan udah. Udah, aku duluan ya, duluan. Yang bawa titipan kan harus bongkar lagi. Tunggu, bongkar bagasi. Gitu lah. Baru nyerah ini ya, albaik gitu loh. Mohon maaf tinggal pahanya doang gitu loh. Karena yang tiga lagi darurat tadi. Akhirnya aku makan. Banyak-banyak bersyukur gitu loh. Kan albaik berarti empat ya. Jadi tinggal satu gitu loh. Terus nanti ada, nanti kan ditanya komplain, kenapa tinggal satu nih? Gitu kan aku satu paket kan empat. Ya ada insiden di atas. Ya mohon maaf lahir batin lah. Lah sama kan kita dititipin Allah Subhanahu wa taala segini. Kan nanti ditanya, kok cuma segini nih? Itu yang lain kemana? Gitu loh. Ya kita harus jelasin lagi waktu itu tuh. Nah, bisa ngejelasin apa enggak? Jadi bukan berarti, tapi kalau bisa jelasin komplit gitu bisa jadi yang banyak titipannya ini kedudukannya lebih tinggi daripada yang langsung apa? Langsung naik mobil. Karena kan dititipin tuh ketika bisa amanat ya. Bisa amanat itu keutamaan. Tapi kalau gak amanat itu repot. Jadi teman-teman yang Allah muliakan, intinya tuh bukan itu. Intinya adalah al-faqru ilallah. Sebagaimana surat Fatir 15 tadi, ya yuhannas antumul fuqara'u ilallah wallahu al-ghaniyyul hamid. Kalian tuh butuh, fakir dan butuh sama Allah. Dan terkadang orang miskin juga gak merasa butuh sama Allah. Ada sebagian orang kaya sangat merasa butuh sama Allah. Tapi mayoritas yang bisa merasakan ini dan benar-benar merubah kehidupannya adalah orang yang miskin harta. Karena lebih mudah untuk mencerna konsep ini. Itu poin yang harus kita renungkan. Allah Ta'ala. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian dan jamaah yang Allah muliakan, pada hakikatnya orang kaya dan orang miskin dunia itu sama aja, karena harta itu titipan. Jadi sebenarnya dasarnya sama, ini fakir. Maka siapa yang bisa menghadirkan kefakiran sejati di dalam hatinya, dia yang akan berhasil. Dia yang akan sujud. Dia yang akan merendah. Dia yang akan tunduk. Dia akan nurut. Dan dia gak tertipu dengan kekayaannya. Makanya sebagian ulama mengatakan pelajaran dari hadis ini, bahwa harta itu tanggung jawabnya besar. Harta itu tanggung jawabnya besar di sisi Allah. Dan harta sangat rentan membuat orang itu lupa bahwa dirinya itu fakir. Itu harta punya kemampuan itu melupakan kita. Al-haqumut takatur, hobi mengumpulkan itu melalaikan. Itu Allah berfirman, al-haqumut takatur at-takatur. Dan seringkali lalainya sampai kapan? Sadarnya sampai kapan? Atau sadarnya kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk ke dalam kubur. Gitu. Banyak orang tuh lalai sampai wafat. Sampai meninggal. Oh, dia gak punya apa-apa. Hatta zurtumul maqabir. Jadi di kubur dia baru sadar, bisa jadi. Oh iya, ternyata gak ada gunanya juga. Hadirin Allah muliakan, itu yang perlu kita camkan dan kita buka sesi tanya jawab. karena hal-hal ini sangat keseharian. Dan itu juga jamaah, kita ketika kita hari-hari ini susah karena kondisi nggak mudah, kita tahu bersama. Ya sebenarnya kita dengan orang yang panen uang atau cuan atau orang sekarang itu nggak ada bedanya. Karena nggak ada uang, nggak ada uang, sebenarnya sama-sama fakir. Seperti ilustrasi di atas, cuman titipan doang. Cuman titipan doang. Itu bukan punya dia, itu punya Allah Tabaraka wa Taala. Tapi kita buka sesi tanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz untuk ilmunya selama ini. Sama-sama. Bukan ilmu saya, ilmu ulama yang kita jembatani dengan segala kekurangan dan kelemahan kita. Semoga Allah ampuni kekurangan tersebut. Dan semoga Allah merahmati ulama-ulama kita. Amin rabbal alamin. Semoga Allah selalu merahmati memberikan keberkahan kepada para ulama kita, Imam Nawawi, Ustaz, keluarga, tim kajian, dan keluarga seluruh umat muslim sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Afan Ustaz, izin bertanya, bagaimana ya Ustaz agar rasa butuh kepada Allah tetap ada dikala kita mendapatkan nikmat dunia, seperti misal kecukupan harta, apalagi sebagai seorang wanita. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya ini PR kita semua, bukan hanya wanita, kita semua. Dan itulah poinnya, ketika mendapatkan nikmat dunia dan kecukupan harta, rasa butuh kepada Allah itu memang lebih sulit untuk dihadirkan dan tanamkan. Itulah sebabnya kenapa mayoritas ahli surga adalah masakin, orang miskin. Emang itu. Jadi memang bukan hanya penanya merasakan itu. Semua yang Allah uji, sekali lagi Allah uji dengan harta, merasakan hal yang sama. Illa man wafaqahullah. Kecuali Allah berikan taufik untuk bisa melewati itu. Ini kaidah semuanya, susah. Karena Nabi mengatakan setiap umat itu ada ujian, dan ujian umatku adalah harta. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-hakum takatsur. Al-hakum. Senang mengumpulkan harta dan lain-lain itu membuat lalai manusia memang. Membuat lalai. Itulah sebabnya kenapa sebagian ulama memilih hidup miskin. Sebagaimana sebagian ulama hidup berkecukupan dan kaya. Tapi poinnya adalah, kenapa sebagian ulama memilih opsi yang cukup mencengangkan bagi banyak orang sekarang? Karena mereka ngerti. Mereka ngerti hakikat kehidupan. Sebagaimana para ulama yang memilih opsi sebaliknya, karena tahu bahwa harta yang halal harus digunakan dengan benar dan harus ada yang menggunakannya. Itu hanya tentang tanggung jawab, bukan kebanggaan dan bersenang-senang. Enggak. Kan ni'mal malu salih limar isalih, kata Nabi SAW. Sebaik-baik harta yang halal dan baik itu di tangan siapa? Orang saleh. Artinya harus digunakan dengan benar. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, solusinya gimana? Solusinya kita harus banyak dekat sama Al-Quran, dekat dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, biar kita sadar hakikat kehidupan dunia. Kan kalau kita dekat sama Al-Quran, begitu banyak wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur, tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Ah, tenang lagi kita. Gitu. Tenang lagi. Kita baca surat Al-Hadid, annamal hayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Sesungguhnya dunia itu hanyalah permainan, melalaikan, lalu perhiasan dan berbangga-bangga di antara kalian dan banyak-banyakan harta dan anak-anak. Oh iya ya. Tenang lagi kita. Lalu memahami hakikat apa yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tenang lagi. Oh iya. Lalu kita harus banyak bergaul sama orang soleh. Harus punya teman orang miskin biar kita tuh sadar. Sebagaimana kita perlu juga berteman dengan orang kaya yang zuhud. Orang kaya yang enggak tertipu. Jadi kita lihat, oh ternyata ada orang kayak begitu ya. Oh kalau dia aja biasa aja, kenapa gue ribet banget? Kalau ada yang berhak show off, harusnya dia yang show off, tapi dia enggak ya. Dia biasa-biasa aja. Enggak kelihatan ya. Dalam segi pameran gitu loh. Jadi ketemulah orang-orang soleh. Jadi biar kita ngelihat, biar kebuka gitu, biar nggak seperti katak dalam tempurung. Dunia ini ada orang-orang kayak gitu tuh akan terus eksis, hadirin. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurru man khadalahum hatta ya'ti amrulllah. Akan ada senantiasa sekelompok umat yang menampilkan kebenaran. La yadurru man khadalahum. Tidak akan memudaratkan mereka, tidak akan menjatuhkan mereka orang-orang yang tak suka sama mereka, yang berusaha jahat sama mereka. Dan itu akan terus berlaku sampai hari kiamat. Akan ada. Kebenaran itu akan tetap eksis dan diusung. Jadi penting untuk ketemu dan bersama orang-orang seperti itu. Allah Ta'ala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Nawawi, Ustaz, keluarga Tim Muhajir dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Mohon nasihatnya Ustaz, ketika kita direndahkan oleh orang tua sendiri. Kita direndahkan oleh orang tua sendiri karena sudah lama menikah namun belum punya anak. Belum punya anak. Saya dan istri sebenarnya sudah berusaha menerima takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dari orang terdekat hanya fokus pada masalah keturunan saja. Hanya fokus pada keturunan saja. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, kalau kita merendahkan orang karena dia enggak punya pernikahan, dia tidak memiliki keturunan, maka konsekuensinya kita harus merendahkan pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan banyak istri beliau alaihi salatu wasalam. Kita konsekuensinya kita merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Salamah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Habibah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab. Artinya bahaya sekali konsekuensinya. Walaupun kaidah mengatakan lazimul madzhab laisa bimadzhab, tapi artinya konsekuensi sebuah perkataan belum tentu itu yang dimaksud oleh yang bicara. Kalau bahas konteksnya seperti ini, tapi itu kan itu Nabi punya anak enggak dengan beliau. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kita harus yakin dengan surat At-Taghabun ayat 15, inna ma amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian ujian. Itu ujian. Jadi hadirin Allah muliakan, itu yang perlu kita jawabkan, ujian. Gak mudah, gak mudah. Oleh karena itu minta yang terbaik. Betul, dan ada sebagian hadis atau ada sebagian dalil menunjukkan keutamaan. Tapi ini hakikat yang harus kita renungkan. Ini hakikat yang harus kita camkan. Hadirin Allah muliakan. Sehingga hakikatnya adalah punya anak ujian dan tidak punya anak ujian. Mana yang terbaik? Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita. Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita. Tugas kita berjuang, berusaha sesuai dengan konteks dan kapasitas kita masing-masing. Dan ingat, berusaha bukan hanya program untuk hari H kelahiran. Tapi salah satu bentuk ikhtiar adalah bagaimana menjadi orang tua yang baik, orang tua yang benar, orang tua yang mendidik. Karena lahirnya seorang anak bukanlah ending dari sebuah kehidupan kita yang happy ending, bukan. Lahirnya anak dimulainya babak baru dari sebuah ujian panjang dan besar. Sebagaimana ini? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnahnya 1-2 hari? Enggak. Ini bisa sampai-sampai kita meninggal udah. Kalau kita meninggal duluan. Kalau anak kita meninggal duluan, sampai anak kita meninggal. Kalau meninggalnya 40 tahun, ya 40 tahun kita diuji. Nah, siap gak ngalamin ujian 40 tahun? Oh, kita ujian matematika 2 jam aja lapar, hadirin. Pening. Ini ujian 30 tahun, 40 tahun. Jadi persiapan tuh bukan hanya kita ikut program, ikut ini. Ya, tapi bukan hanya itu. Oke, kalau anak ini lahir, siapa yang tanggung jawab? Mau pendidikan seperti apa? Mau edukasi seperti apa? Gimana mencetak anak yang soleh dengan taufik dari Allah? Kalau enggak dikejar kan? Kalau enggak kan akan diserang sama anaknya sendiri. Sebagaimana dijelaskan para ulama di hari kiamat nanti. Dan gak usah di hari kiamat, di dunia pun disakiti sama anaknya sendiri. Dan kata Ibnu Qayyim, mayoritas anak durhaka itu karena orang tua yang tidak mendidik atau mendidik dengan cara yang salah. Jadi itu perlu kita jamkan. Adapun keluarga terdekat hanya fokus pada keturunan, maka tugas kita yang sudah belajar, kasih uzur, kasih maaf. Mungkin belum tahu. Dan jangan larut, dan jangan baper dengan omongan mereka. Kasih uzur aja. Jelaskan, tapi kalau gak ngerti gak apa, udah. Gak semua harus kita jelaskan. Bukan kalau berfirman, khudil afwa, wa'mur bil urfi, wa'arid, anil jahilin. Maafkan, kata Allah. Surat apa? Al-A'raf, ayat 199, kalau gak salah, mohon dicek. Khudil afwa, maafkan. Wa'mur bil urfi, tetap perintahkan yang baik. Wa'aritanil jahilin, berpalinglah dari orang-orang bersikap bodoh. Orang-orang bodoh di sini bukan ya bersikap bodoh, mungkin kalimatnya yang keluar enggak ini. Udah, berpaling aja. Enggak usah direspon. Tetap baik, tetap baik. Ya doain ya Bu ya, gitu aja. makasih banyak Bu. Gitu aja. Gak usah, aku tuh tiba-tiba masuk kamar nangis gitu. Gitu loh. Terus minta dipeluk-peluk, beb peluk. Mama tadi kata-katanya kejam sekali gitu. Enggak perlu. Wa'aritanil jahirin. Ucapan-ucapan yang ghairu mundhabit, ucapan-ucapan yang tidak terarah, yang tidak baik itu enggak perlu ribet-ribet ditafsirkan gitu. Kalau mau masuk ke dunia tafsir, mungkin tafsir Al-Fatihah. Ngapain kata kalimat-kalimat gitu ditafsirkan terus nangis bareng, terus sedih gitu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah Aisyah, emang mereka enggak ngerti keutamaan anak. Setiap wanita itu ingin anak, ya secara umum ya, enggak setiap ya. Secara umum wanita itu tuh ingin memberikan anak misalnya ke suaminya, ke keluarganya. Apalagi kalau suaminya soleh. Itu dambaan wanita secara umum. Dia ingin mempersembahkan keturunan bagi suaminya yang soleh. Kenapa? Jadi bayangin gimana posisinya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini istri suaminya Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang enggak ingin? Tapi ketika Allah takdirkan enggak punya, ya sudah. Dan ada nangis masalah ini, Allah Ta'ala saya belum pernah baca hadis seperti itu. Yang sudah mohon beritahukan, tapi lihat bagaimana secara umum mereka. Jadi tetap biasa aja, berakhlak mulia. Berusaha, silakan berusaha, dan tapi secara komprehensif. Dan kembalikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang lebih tahu. Allah lebih tahu. Allah Ta'ala bisa. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Dan mohon maaf ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab karena kurangnya ilmu dan waktu. Terima kasih banyak. Semoga Allah memberikan pahala kepada kita, menerima amal ibadah kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan selama Ramadan dan kita berada di hari ke-14. Jadi maksimalkan kurang lebih tinggal setengah bulan lagi. Dan setengah bulan ke depan sangat cepat, hadirin. Manfaatkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.